cerita masa lalu. Saat kau bohongi aku di depan teman-temanku, tak pernah ragu dan kau pun tak punya malu. Saat kau dustai aku, pembohong botok canggamu, botok canggamu, rupamu koyo asu. Saat kau bohongi aku, botok canggamu, rupamu koyo asu. Memang kau tak punya malu. Biarkan cerita hadir di sisimu, biarkan derita menyiksa batinmu. Teriakkan untukmu dari teman-temanku. 3, 2, 1. Botok canggamu, botok canggamu, rupamu koyo asu. Saat kau bohongi aku, botok canggamu, rupamu koyo asu. Memang kau tak punya malu. Botok canggamu, rupamu koyo asu. Saat kau bohongi aku, botok canggamu, rupamu koyo asu. Memang kau tak punya malu. Tak punya malu.